Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar Fi Dawil Kitabi Wasunnah. Terakhir kita bahas tentang Wajibatus Salah, Kewajiban Salah. Masuk pada pembahasan yang berikutnya, Al-Mas'alatu As-Sadisah, masalah yang keenam, fi sunaniha, tentang sunnah-sunnah sholat. Yang dimaksud dengan sunnah-sunnah sholat, perbuatan atau ucapan yang tentunya apabila seorang meninggalkannya, baik secara sengaja ataupun lupa, tidak batal sholatnya. Dan tidak ditambal dengan sujud sahwi. Nah, beda halnya dengan kewajiban sholat. Ketika seorang meninggalkannya dikarenakan sengaja, batal sholatnya. Ketika meninggalkannya dikarenakan lupa, maka ditambal dengan sujud sahwi. Ini kewajiban sholat. Nah, berbeda hanya dengan rukun. Kalau rukun sholat, ketika seorang meninggalkannya baik dikarenakan lupa, nah, maka hendaklah dia kembali kepada rukun tersebut. Tidak mencukupkan dengan sujud sahwi. Dan ketika meninggalkannya dalam keadaan sengaja, batal sholatnya. Yang kita bahas sekarang ini berkaitan dengan sunnah-sunnah dalam sholat. Wahia nau'ani. Sunnah-sunnah dalam sholat itu ada dua macam. Sunanu af'alin wa sunanu aqwalin. Sunnah-sunnah yang bentuknya perbuatan-perbuatan. Dan sunnah-sunnah yang bentuknya ucapan-ucapan. Sehingga kesimpulannya, sunnah-sunnah sholat itu yang pertama ada yang sifatnya perbuatan, yang kedua ada yang sifatnya ucapan. Amma sunanul af'al, adapun sunnah-sunnah yang sifatnya perbuatan dalam sholat, faraf'ul yadain ma'a takbiratil ihram, mengangkat kedua tangan sama'an takbiratul ihram. Dan ketika ruku. Wa inda raf'i minhu. Dan ketika bangkit dari ruku. Wa hutmiha akibat darika. Dan menurunkannya setelah itu. Ini yang pertama. Mengangkat kedua tangan. Ketika takbiratul ihram. Dan ketika ruku. Dan ketika bangkit dari ruku. Setelah itu menurunkan kedua tangannya. Li'anna Malik ibn al-Huwairis. Dikarenakan Malik ibn al-Huwairis. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana idza shalla kabbara. Apabila beliau salat, beliau bertakbir wa rafa'a yadayhi dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi. Dan ketika hendak ruku, beliau pun mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a rasahu min ar-ruku rafa'a yadayhi. Dan ketika bangkit dari ruku, beliau pun mengangkat tangannya. Nah, wa haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalik. Dan beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah. Ini akan kita bahas sekarang. Di antara sunnah-sunnah salat yang sifatnya perbuatan, yang pertama adalah mengangkat tangan. Ketika takbiratul ihram. Telah dijelaskan bahwasanya takbiratul ihram hukumnya adalah rukun min arkanis shalah. Nah, takbiratul ihram itu adalah ucapan takbirnya. Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangannya, pendapat yang kuat hukumnya adalah sunnah. Nah, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Dikarenakan yang datang berkenaan dengan hal ini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada sunnah. Kecuali kalau sifatnya perintah, maka menunjukkan kepada kewajiban. Nah, sehingga tidak batal sholat ketika seseorang takbiratul ihram dan tidak mengangkat tangan. Akan tetapi tentunya terlewatkan keutamaan. Dikarenakan ini termasuk di antara sunnah-sunnah sholat. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya adalah wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, akan tadi telah dijelaskan tadi pendapat yang kuat, pendapat jumhur kebanyakan para ulama yang menyatakan bukan wajib, akan tapi sunnah-sunnah sholat. Di antara alasannya dikarenakan Nabi SAW tidak mengajarkan orang yang salah dalam sholatnya, nah, untuk mengangkat tangan sebagaimana mengucapkan takbir ketika mengawali sholat. Ya. Kalau seandainya perkara itu merupakan kewajiban, niscaya Nabi SAW akan mengajarkan kepada orang yang salah sholatnya tersebut untuk mengangkat tangannya. Sehingga pendapat yang kuat, sudah saya jelaskan tadi, pendapat jumhur ulama, yaitu sunnah. Dikarenakan Nabi SAW tidak memerintahkannya. Akan tetapi, sekedar perbuatan Nabi SAW, sehingga menunjukkan kepada sunnah, dan bukan menunjukkan kepada suatu kewajiban. Muncul pertanyaan, kapan mengangkat kedua tangannya? Nah, ini ada tiga keadaan. Yang pertama, ar-raf'u ma'a takbir. Mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Bareng. Allahu Akbar. Nah, mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma muttafaqun alaih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayh hadwa manqibayh idza ibtada'a as-salah wa idza kabbara iruku' wa idza rafa'a rasahu min ar-ruku'. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya apabila memulai salat dan apabila bertakbir untuk ruku dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengangkat tangannya bareng dengan takbir. Begitupun riwayat al-Imam al-Bukhari, di situ disebutkan yarfa'u yadaihi hina yukabbiru, mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir, berarti bareng. Ya. Allahu Akbar. Nah, yang kedua arrafu qabla takbir, mengangkat tangan sebelum takbir. Angkat tangan dulu, baru takbir. Allahu Akbar. Nah, angkat tangan terlebih dahulu, kemudian takbir. Allahu Akbar. Ini kaifiah yang kedua. Berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Umar dalam Sahih Muslim, rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa manqibayh thumma yukabbir. Mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan bahunya. Angkat tangan. Kemudian bertakbir. Allahu Akbar. Nah, kata kemudian ini kan menunjukkan berurutan. Ini kaifiah yang kedua. Mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian bertakbir. Dan juga berdasarkan hadis Abu Humaid diriwayatkan oleh Abu Dawud, yarfa'u yadayhi hatta yuhadi bihima manqibayh thumma yukabbir. Nah, mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan bahunya, kemudian bertakbir dengan ucapan kemudian. Yang ketiga, arrafu ba'da takbir, mengangkat tangannya setelah takbir. Takbir dulu, Allahu Akbar, baru angkat tangan. Nah, ini kaifiah yang ketiga. Berdasarkan hadis Malik ibn Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi. Nabi SAW apabila beliau setelah bertakbir mengangkat kedua tangannya. Nah, Allahu Akbar, mengangkat tangannya. Baik. Ini diantara halat keadaan-keadaan mengangkat tangan ketika takbir. Nah, disebutkan, disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, wa ba'da sihhatil hadis fala udra li ahadin fit tawaqquf inda al-amali bih. Ya, setelah hadis ini sahih, nah maka tidak ada udur bagi seorang pun untuk tawakuf dari beramal dengannya. Yang artian boleh melakukan yang mana saja. Dikarenakan hadis-hadisnya sahih. Nah, boleh berbarengan, Allahu Akbar. Boleh mengangkat tangan dulu, kemudian takbir, Allahu Akbar. Boleh juga bertakbir dulu, Allahu Akbar. Kemudian dia mengangkat tangannya. Tidak mengapa, semuanya bisa diamalkan. Nah, mengangkat tangan ini, yang pertama ketika takbiratul ihram. Nah, yang kedua ketika ruku, Allahu Akbar. Nah, ya. Yang ketiga ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ini pun mengangkat tangan. Nah, sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang kita sebutkan tadi. Nah, di dalam hadis yang lain dijelaskan juga tempat-tempat di mana disunahkan juga untuk mengangkat tangan. Di antaranya ketika bangkit dari tasahud awal. Ini pun disunahkan untuk mengangkat tangan. Nah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Nasa'i dari sahabat Ibn Umar, Nabi SAW kana idza qama min ruk'atain rafa'a yadayhi. Nabi SAW apabila bangkit dari dua rakaat, beliau mengangkat kedua tangannya. Nah, ya. Adapun bangkit dari rakaat yang pertama, tidak mengangkat tangan. Tapi kalau bangkit dari rakaat yang kedua, setelah tasahud al-awwal, maka mengangkat tangannya. Baik. Ini pendapat Imam Al-Bukhari dan juga pendapat Al-Imam An-Nasa'i dan lainnya di antara para a'immah. Masalah yang berikutnya tentang mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari sujud. Apakah diperbolehkan ataukah tidak? Ya. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Nah, dalam keadaan duduk. Jumhur ulama berpendapat tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu diriwayatkan Imam Bukhari, setelah menyebutkan bahwasan Rasulullah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika ruku, mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud, Ibnu Umar mengatakan wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Rasulullah tidak melakukannya, tidak mengangkat tangan, ya, ketika bangkit dari sujud. Nah, ini pendapat jumhur berdalil dengan hadis ini menyatakan tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Berbeda pendapat dengan ulama yang lainnya yang menyatakan disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari sujud. Di antaranya Al-Imam Ibn Mundir dan juga Abu Ali At-Tabari Asy-Syafi'i. Berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, Sunan Abu Dawud, dari Wa'il Ibn Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kana idza kabbara rafa'a yadayhi. Nah. Rasulullah SAW bila bertakbir, takbir ihram, dia mengangkat kedua tangannya. Nah. Summa akhada simalahu biyaminihi wa adkhala yadayhi fi thawbihi. Qala fa idza arada an yarka'a akhraja yadayhi summa rafa'ahuma. Wa idza arada an yarfa'a ra'sahu min ruku' rafa'a yadayhi summa yasjud wa wada'a wajhahu baina kaffayhi. Kesulkannya sahihnya saja. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud aidan rafa'a yadayhi hatta faragha min salatihi. Sebutkan apa tersebut? Apabila Nabi SAW bangkit dari sujudnya, mengangkat kepala dari sujudnya, Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Nah. Hadis ini sanadnya sahih, bahkan sahih ala syarti Muslim. Sesuai dengan syarat Muslim. Dalam hadis tadi disebutkan Nabi SAW ketika mengangkat kepala dari sujud, beliau mengangkat kedua tangannya. Nah. Sehingga dikarenakan hadis ini hadis yang sahih, berarti pendapat yang kuat disanadkan juga. Ya, termasuk di antara sunnah juga mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Akan tapi la yudawimu ala hadha rafi'. Tidak terus-menerus melakukannya. Ya. Boleh melakukannya atau disunahkan melakukannya kadang-kadang dalam rangka menggabungkan antara dalil-dalil yang ada. Nah, di sisi lain ucapan Ibnu Umar mengatakan Rasulullah tidak melakukannya dalam sujud. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keadaan kebanyakan Nabi SAW tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Akan tapi dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah pun mengangkat tangannya ketika bangkit dari sujud. Ini menunjukkan kadang-kadang. Ya, tidak terus-menerus. Nah, sehingga kita pun melakukan sunnah tersebut sifatnya kadang-kadang. Ya, tidak terus-menerus. Nah, mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Faham insyaAllah? Ya. Jadi bukan sunnah yang sifatnya terus-menerus dilakukan. Tapi sifatnya kadang-kadang dilakukan. Dikarenakan Nabi SAW pun melakukannya kadang-kadang. Mana dalil yang menunjukkan kadang-kadang? Ucapan Ibnu Umar, Nabi SAW tidak melakukannya pada sujud. Ini sebatas pengetahuan Ibnu Umar. Dikarenakan kebanyakan sholatnya Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari sujud. Akan tetapi ternyata dalam riwayat yang lain yang kita sebutkan tadi, nah, dari sahabat Wa'il Ibn Hajar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan Nabi SAW pun ketika mengangkat kepalanya dari sujud, beliau mengangkat kedua tangannya. Sehingga boleh kita melakukannya, tapi sifatnya kadang-kadang. Nah, tidak terus menerus melakukannya. Nah. Tadi disebutkan dalam sunnah perbuatan yang pertama ini mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Ya. Kita tambahkan tadi termasuk juga ketika apa? Bangkit dari tasahud awal. Dan juga ketika bangkit dari apa? Sujud. Nah, ketika mengangkat kepala dari sujud tapi sifatnya kadang-kadang. Nah, disebutkan dalam kitab ini wa khatmihima akibadalik. Dan menurunkan kedua tangannya ya setelah bangkit dari ruku. Nah, sami'allahu liman hamidah. Ada khilaf ini tentang meletakkan kedua tangan setelah ruku'. Apakah meletakkannya sebagaimana sebelum dia ruku', yaitu meletakkan di dadanya, ataukah irsal, menurunkannya ke bawah. Nah, insyaAllah pembahasan ini akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya sebelum masuk pada sunnah sholat yang sifatnya perbuatan yang poin kedua. Nah, insyaAllah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Walhamdulillah. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.